dal dal ro za shin shin shin sod dot angatan riyan pak do ain wain pak pof kaf lam imnun wawu ha lam alif ham za hiya terus ngaji jai janu alif fatha alif kasra i alif doma u a i u Bapak kaba, bakas robi, mempat kama, takas roti, babi mati. Ngaji ni wong bian ngono. Tak domatu, kap domaku, rok fat karo, takas roti, tuku roti. Alif kasro i, kap domaku, tak fat kata, hat domahu, iku tahu. Bengi-bengi omong-omong karo bojone mbakas butuhan apa mbakas anak, mbakas tanduran ngantuk sing wedok siut-siut sentak-sentuk pamitan nang bojone pak, kap domahku, dal domadu, tak domatu, rok domahru, kudu turu nah, sing lanang ya mau kalah, lan jawab ya ngija ya bu, turu ya turu bu, tapi ya alif kasroi, kaf kasroki, kaf fatrah ka, kaf domahku, iki kaku ya lemes no disik ya, maksudnya gegere karo sikile ini kalau yang kaku kan nek delojor kan gak enak digawe turu nyaluk pijet-pijetan disik guyumu kok gak enak dirungono kuping gitu. Kok mari iku ngaji Quran. Wong pian lek ngarani wong ngaji Quran, ngaji Qur'an. Munggah meneng ngaji kitab jembrok niku. Kitab sing wis ana maknane berewok. Sulam taufik sabinatun najah ta'limul muta'allim bidatul hidayah. Nek malam Jumat rame selawatan di masjid di langgar tibaan. Nggih napa nggih? Saniki ya do ngono bocah-bocah. Pret. Coba anak-anak panjenengan sekarang kalau habis maghrib mulai itu dok ngaji Quran apa Facebookan? Ngaji Quran apa Facebookan? Ayo sing remaja-remaja iku lek bengi nyekel tasbih diputer apa buka Twitter? Salat tahajud apa bluetooth? Ramadan wingi nek bengi dok ngaji Quran apa merconan? Ada pergeseran. Sorry. Dulu iku biyen. Biyen niku dulu kasus-kasus pemerkosaan kok hoi apa sih ngaduh kaya roh ae rata-rata kejadiannya di kota biyen ning desa jarang biyen kasus pemerkosaan sing akan di kota sekarang malah udah bergeser kebalik justru kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang kebanyakan terjadinya di desa 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini kejadiannya di desa. Ning kutha gak ono. Lha apa ning kutha kok jarang? Soale ning kutha iku gratisan akeh. Gathek diperkosa wis do mapan kok. Dulu iku biyen. Wong Bangle, nek nyelokno anak nang wong tuane kan ya Pak Mak ngono, Pak Emake. Sekarang udah bergeser jadi Papa Mama. Iya bener, jangankan manggilin anak ke orang tua. Dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu kok. Suami-suami sekarang kalau lagi manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Omae to Bangle. Ana ibu-ibu Bangle kate nekane pengajian muslimatan ngono acarane mari dhuwur jam 2. Jam 7 wis pamit bojone mesra. Papa. Papa. Sing lanang ya setel. Ndopo mama? Nanti habis duhur, mama mau pengajian, papa muslimat acaranya. Mama pamitnya sekarang aja ya papa, takutnya nanti gak ketemu papa, keburu papa berangkat. Kan nanti habis duhur, papa mau berangkat Daud. Iya ma, nanti habis duhur, papa mau Daud ke sawahnya Lekmen. Hati-hati pa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulok adutnya kok. Terus jantung kemenyek kok saya. Mbok kok bisa ngomong. Oke. Saudi Arabia, benderanya warnanya hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya La ilaha illallah, penampilannya Islam. Tahun 2006 kalau nggak salah, berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cino ilo Cino.

pujian, pujian. Pujiane wong tuwa yang guyokno wong. Sembahkan Allah, Allah ngandi. Sembahkan Allah wa bikanti. Kok krungu no jeding ngono wong kracak-kracak-kracak seweneng atine lho oleh wong tenan. Alhamdulillah ki pujianku nyantoli. Sapa sing ape melok salat? Penasaran tanggane sing di Kang Nopo Kang Min. Dinceng kok cendelane masjid anjen jedinge ana pinggire masjid karo nerusno pujian ngani mumbil gaibi. Lah wong nyuluh kodhok tibake lah kok mok nguyoh tok bali eneh prasaku ape melu salat ora ngajar kowe wong nyuluh kodhok me mampir nguyoh tok kerajak-kerajak ya keluyur-keluyur nih terus nolak pujian ngani mumpil gaibi wa syahadati Allah wes katok lah pujian suwe gano sing teko es katok aku gano sing teko timbangane gano uang kau mati ae kesuwen ngowadek kau mati dhewe Allah wakbar Allah wakbar asyadu ala ilah illallah syadu anna mukamadat rasulullah tua kayang alal sholah kayang alal pala melas sholat ijen akhir masjidnya gak wedi nang sholat ijen kipas angin 14 sih lho, pewetek kabeh jero masjid lesus nah wonge kurun jegrek kena kipas yang biyut-biyut sholat ijen. Nah dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya buru fadilai jamaah karena kalau berbicara tentang masjid berarti berbicara tentang sholat masjid dibangun intinya untuk sholat. Bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanannya diabadikan dalam Al-Quran. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, sholat harus di masjid. Sampai sholat ijen kok niat dadi imam. Mungkin kok niat dadi imam ku makmumnya sopo. Menawa no jin-jin. Sing urung sholat melu makmum. Yang kena khitab sholat kan bukan hanya manusia toh. Jin ya wajib sholat. Ini dia yang ngono niat dadi imam. Nah wah itu. Usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Lho karepe ya ora kate ini karepe ora iso ngunekno. Ngeden. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah wong tuwa sampai bar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nek ana sing amin tenan to. Amin. Mikir dene. Sapa sing amin? Gak krungu kraja-krajak no jedeng, mau nang kraja-krajak ya wong nyuluh kodhok. Gak krungu kleset-kleset wong mlaku kok ana sing amin iki sapa? Ulune langsung pengkorot-pengkorot. Sirahmu ndak gedhe, rambut njebau wobok. Wedi ngejer. Jane ate maca surat sing rodok dawa. Kedhisikan wedi ya wis ganti surat sing ndek-ndek wis kul huwaele. Karo pengen ngerti sing amin niku lho sapa. Dadi maca kul huwi karo noleh, mlengak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu somad. Bareng melengak ketok wireng-ireng jejer-jejer jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Semaput dene. Lam yalid. Tolong, tolong. Nelali mike durung dipateni. Akhirnya suara tolong-tolong mlebu ndek sepikire masjid. Nah wong desa parek esuk krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk teko kabeh. Wong turu-turu dejerekal tangi marani nang masjid. Wong kelon-kelon iki langsung jerantal. Kaget. Lho bareng tanggane do teko moro dekne njeblah letang-letang karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, kene apa Kang? Aja takoni. Aku tak noto ambegan dhisik. Tanggane sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nglabur balsem minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe barang iki lho ngombe sik Kang ben ora ngejer. Iya kene tak ombene. Wis ora legi ya wis ra apa-apa. Timbang garing gorokan. Aja diguyu. Aku ngelak temen nih. Bismillah. Wes lega wes sambegane. Kene apa to Kang? Kene apa? Aku mangkan salat ijen. Kok ijen iki ra ono kancane to Kang? Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis bengok as-salatu khairum minan naum gak ono sing teko. Aku salat ijen. Aku mangkan niat dadi imam. Lho bareng aku maca petekah. Kae iso muni Fatihah. Kok ono sing amin to. Ulu kuwi pengkorok-pengkorok. Rambut jebobok sirahku krasa gedhe. Tak plengaki ketok ireng-ireng jejer-jejer. Jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Aku bengok tolong-tolong mang. Wis dicelok genah-genah kaya ngono gak ono sing teko. Wis bangle mulai meneh adzan subuh ganti model anyar. Ben teko kabeh tanggamu, pokoke wayahe subuh nang bengok-bengok ndek masjid, tolong. Masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar tapi kosong jamaah. Siapa yang akan memakmurkan masjid kalau enggak orang Islam, terutama generasi muda? Uang iku umpama ngerti fadilah jamaah ngoten masyaallah. Lu ya'lamu an-nas ma fil jamaah la tauha walau habwan. Andai kan tahu fadilahnya jamaah, pahalanya jamaah akan berbondong-bondong datang meskipun ngesot berangkang. Wong setruk-setruk lho njaluk diterno. Wong semper, aku terno masjid jamaah. Sakingane gak diketokno karo Gusti Allah. Mangkane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu niku nate ketinggalan salat jamaah, keri jamaah. Waktu kebun kurma sing paling luas, paling apik, paling subur panen, dewe dipanen. Diunduh, ngunduh kurma. Saya ketiduran. Begitu bangun geragapan, astagfirullahalazim. Wis mancing waktu salat. Wudu mlebu nek masjid kepengin nututi jamaah. Sampai masjid jamaahnya udah selesai, makmum masbuk udah enggak ada, wis gak iso melu jamaah. Nangis guguk-guguk Sayyidina Umar. Ya Allah. Aku kehilangan jamaah, ya Allah. Kehilangan jamaah lo nangis. Sami nggih kali tiyang bangle nggih. Bapak-bapak budang di masjid, tekan masjid jamaah udah selesai. Lah, wis mari balik. Balik orang ning omah ana warung kok. Nimbangane skeri marung sik ae. Sayyidina Umar ku nangis. Akhirnya beliau muhasabah. Apa yang menyebabkan aku ngilang no jamaah. Ndahne wong bangling ngoten prinsipe, entek donyane. Sawah 10 hektar panen dawati gara-gara ngurusi sawah 10 hektar sing panene kelangan jamaah. Sawah 10 hektar sedekahno. Ana wong sugih gara-gara ngitung duit 50 juta keri jamaah. Duit 50 juta sedekahno. Ana bapak-bapak ndus sapi 7 lemu-lemu. Gara-gara makani sapi ini pitu kelangan jamaah. Sapi pitu sedekah no. Ibu-ibu perkara ngombong no pitik kelangan jamaah. Pitik rong kandang sedekah no. Ibu-ibu ketinggalan jamaah gara-gara ngentasi pemean.